versi ini gak bijinya kedondong maling ya, set. Oke, langsung aja lagu yang keempat. Bareng Sera, Janaria juga buat kamu semua yang ada di sini ya. Iya. Lagunya romantis buat kamu yang lagi jatuh cinta. Tangannya diangkat sama-sama yuk.